Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qawluhu wa antahmadahum ala rizqillah. Di antara da'ful yaqin adalah kalau engkau memuji mereka karena rizki yang Allah berikan. Ay ala ma wasala ilaika ala aidihim. Artinya, atas apa yang sampai kepadamu dari rizki Allah, tetapi melalui tangan-tangan mereka. Kemudian engkau melupakan Allah, mengingat yang memberi. Bi an tudifahu ilaihim wa tahmaduhum alaih. Dengan engkau memuliakannya, dan memberikan pada mereka pujian-pujian. Fa innal mutafaddil fil haqiqah huwallah wahdah. Padahal, al-mutafaddil, yang memberikan fadilah, adalah Allah wahdahu, satu-satunya. Yang menggerakkan orang tadi memberikan pada kamu kebaikan, rizki dan sebagainya, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menggerakkan hatinya juga Allah. Alladhi qaddarahu lak, yang menakdirkan untukmu. Wa awsalahu ilaik, yang menyampaikannya kepadamu. Wa idha arada amran qayyada lahu asbaban. Allah kalau menginginkan satu perkara, maka Allah akan tentukan sebab-sebabnya. Allah gerakan si fulan membantu kamu. Allah gerakan si alan memberi kamu. Allah gerakan yang lain memberikan pada kamu hadiah ila akhirih. Baik. Barakallahu fikum. Ini tidak menafikan apa yang disebutkan dalam dalil-dalil lain. Yaitu untuk memberikan terima kasih. Dalam tanda petik. Terima kasih yang syar'i. Bukan ucapan terima kasih. Ucapan jazakallahu khairan. Membalas budi, itu ada riwayat-riwayat khusus. Jangan ditentangkan dengan itu. Ini yang dibahas, kalau yang diingat hanya yang beri orang tadi. Tapi tidak ingat pada Allah Ta'ala. Itu yang dikritik, yang dikatakan, nada min da'fil yakin. Di antara lemahnya keyakinan seseorang, adalah hanya mengingat yang memberi, tidak mengingat Allah yang menakdirkan. Adapun berterima kasih pada manusia dengan mengucapkan doa jazakallahu khairan warid dalam riwayat dalam hadis. Demikian pula membalas kebaikan dengan kebaikan. Man sana'a laka ma'rufan falyukafi'uh. Hadis sahih. Siapa yang memberikan pada kamu kebaikan, hendaklah imbangi dengan kebaikan pula. Kalau engkau tidak mampu, doakan kebaikan untuknya. Disuruh untuk berbalas budi. Jadi jangan sampai dikesankan, kalau ada orang yang memberikan pada kamu kebaikan, jangan terima kasih sama dia, terima kasih sama Allah Ta'ala. Ini bahaya. Salah paham namanya. Ada dalam kitab Fathul Majid. Di halaman 402, silakan buka. Buka, ternyata disini. Antahmadahum ala rizqillah. Kau puji mereka dengan rizki dari Allah Ta'ala. Rizki dari Allah, kau puji mereka. Enggak perlu memuji mereka. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, kesalahpahaman. Yang dimaksud di sini adalah melupakan yang menakdirkannya. Yang menentukan orang tadi dan menggerakkan hatinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terutama dan pertama, puji Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah itu, berikan pada mereka syukur. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak memberikan syukur pada manusia, berarti tidak memberikan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dengan pujian kurang. Dan juga pujian tidak boleh di depan orangnya. Engkau kada, engkau kada, engkau kada, tidak boleh. Tapi kalau ucapan jazakallah khairan, Allah yajzikal khair fi dunya wal akhirah, Allah yubarik fi amwalik, semoga Allah berkahi hartamu, semoga Allah berikan berkah pada keluargamu, dan ila akhirih, Allahumma salli ala ali fulan, ketika mereka memberikan sadaqah, hadihi sunnah, hadihi ya sunnah. Tetapi memuji di depan orangnya, jangan. Boleh memuji kepada orang lain. Masya Allah si fulan, dia bantuannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Untuk apa? Memberikan motivasi agar mereka ikut menjadi dermawan sepertinya, atau ikut membantu, memberikan dukungan pada dakwah dan ila akhirnya. Naam. Qala, dikatakan wala yunafi hadha hadits man la yashkurin nas la yashkurillah. tidak bertentangan hadis ini dengan hadis man lam yashkurin nas la yashkurillah, siapa tidak bersyukur pada manusia tidak bersyukur pada Allah. Hadis akhraj Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa qala hadis hasanun sahih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Enggak bertentangan dengan ini. Limadha? Lianna syukrahum innama huwa fid du'a ilahum. Karena mensyukuri mereka, yani berterima kasih pada mereka, itu dengan mendoakan. Jazakumullahu khaira. Likaunillahi saqahu ala aidihim. Karena Allah memberikannya melalui tangan-tangan mereka. Maka doakan mereka. Fatad'u lahum au tukafi'uhum. Maka hendaklah engkau berikan pada mereka doa, atau engkau imbangi kebaikannya dengan kebaikan. Dia pernah menolongku, aku harus tolong dia. Dia pernah membantuku, aku harus bantu dia. Dia pernah memberikan pada aku jasa, aku akan berikan jasa pada dia. Itu namanya mukafa'ah. Tukafi'uhu. Li hadis man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Karena hadis, siapa yang melakukan kebaikan kepadamu, maka kafi'uhu, maka imbangilah. Balaslah kebaikannya. Fa in lam tajidu ma tukafi'una fad'u lahu. Kalau engkau tidak dapati apa yang bisa mengimbanginya, maka doakanlah untuknya. Hatta tarau annakum qad kafa'tumu, hingga kau lihat bahwa engkau telah mengimbanginya. Fa idafatus sani'ah ilaihim likaunihim saru sababan fi isalil ma'ruf ilaika walladhi qaddarahu wa saqahu wallahu wahdahu. Maka kesimpulannya, penyandaran perbuatan tadi memang kepada hamba yang memberi tadi. Penyandaran perbuatannya. Karena mereka saru sababan, karena mereka menjadi sebab. Fi isalil ma'ruf, dalam penyampaian kebaikan tadi. Maka engkau katakan, engkau berbuat baik kepadaku, jazakallahu khaira, semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Ila akhirnya. Atau engkau punya sesuatu, engkau balas dengan kebaikan yang lain. Walladzi qaddarahu, sedangkan yang menakdirkan Allah. Wasaqahu, yang memberikan Allah. Ar-Razzaq huwallah. Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Qauluhu, kalimat berikutnya dalam hadis. Wa anta dhummahum ala ma lam yu'tika Allah. Termasuk da'ful yakin juga adalah engkau mencerca mereka karena Allah tidak ngasih. Allah tidak memberikan kepadamu, kamu cela mereka. Orang-orang ini tadi. Gua bantu. Bakhil. Begini, begitu, caci maki. Padahal kamu tidak mendapatkan rezeki dari Allah. Allah yang menakdirkan. Barakallahu fikum. Tapi yang dicerca mereka. Li'annahu lam yuqaddir laka ma talabtahu ala aidihim. Karena Allah tidak menakdirkan untukmu apa yang kau minta dari mereka. Kau minta bantuan sana sini, enggak ada yang bantu. Kamu minta bantuan ke sini, ke fulan, wa fulan, wa alan, enggak ada yang bantu kamu, enggak ada yang beri kamu. Dan mulai mulutnya mencaci maki mereka semuanya. Mereka ini begini, mereka itu begitu, memang tidak ada manusia yang baik hari ini. Semuanya bakhil, semuanya kedekut, ila akhirnya. Padahal itu Allah yang menakdirkan. Karena sesuatu yang terjadi pada kamu dan Allah tahu engkau tidak layak diberi. Iya kan? Siapa yang menakdirkan? Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ternyata karena dia sudah masyhur, orang yang tidak jujur, orang yang curang, orang yang banyak menipu, orang yang... Siapa yang membantu dia? Allah takdirkan. Dia tidak mendapatkan bantuan dari mereka. Falau quddira laka lasaqatul maqadiru ilaika. Kalau saja Allah takdirkan, lasaqatul maqadiru. Lasaqatul maqadiru ilaika. Niscaya takdir-takdir Allah tadi akan mengirimkannya kepadamu. Si fulan membantumu, si fulan memberimu, si fulan mendukungmu, si fulan masya Allah. Faman 'alima anna al-mutafarrid bil 'ata'i wal man'i huwa Allah wahdahu, maka siapa yang 'alima wa bi ma'na istaiqana, Maknanya yakin, bukan sekedar tahu. Faman alima, siapa yang tahu dengan yakin bahwa Allah Maha Esa satu-satunya yang memberi dan tidak memberi adalah Allah SWT. Yang menentukan pemberian atau menentukan tidak diberi, Allah SWT. Wahdahu, sendirinya. Maka harus dipupuk keyakinan ini. Dengan kalimat, Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ata, wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Ya Allah, enggak akan ada yang menghalangi apa yang kau beri. Dan enggak akan bisa yang memberi. Enggak akan ada yang bisa memberi apa yang kau halangi. Dan enggak akan bermanfaat usaha siapapun tanpa engkau. Ini terus dibaca setiap abis salat. La mani'a lima a'tait, wa la mu'tiya lima mana'at, wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Sehingga engkau tidak bergantung pada manusia. Yang ini biasanya membantumu, kemudian tidak membantumu. Kamu tidak peduli. Mengapa? Allah akan takdirkan yang lain. Kan begitu. Atau Allah akan berikan kemampuan pada dirimu. Atau Allah akan takdirkan dari jalan min haitsu la yahtasib, dari jalan yang kau tidak sangka-sangka. Jangan khawatir. Jangan terpaku dengan satu orang. Bergantung, pokoknya inilah orang yang bisa aku bergantung padanya. Kalau dia tidak membantu, apalah dayaku, kami akan binasa. Itu bahaya. Apa bahayanya? Kalau sampai orang ini mulai bermasalah, kamu akan bingung. Mau diperingatkan nanti gak bantu lagi. Mau ditegur, nanti tidak lagi memberikan dana bantuan pada pondok kita. Bahaya ini. Jadi gimana? Ya benar. Pokoknya apa yang kamu katakan benar. Ini bahaya. Padahal barakallahu fikum, harusnya kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu salah. Loh, kamu berani menyalahkan sana? Iya, kamu salah. Tub ilallah, bertaubatlah pada Allah taala. Kamu berani bilang seperti itu? Loh, ini nasihat buat kamu. Ansahuka nasihatan mukhlasah. Kalau kembali walhamdulillah, kalau tidak jangan khawatir. Ada orang lain yang qayyadahullah li hadzal din. Allah akan bantu untuk agama ini, untuk dakwah ini. Orang lain. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Jangan tadumahum ala ma lam yutikallah. Jangan kamu cerca mereka karena apa yang Allah tidak beri pada kamu. Allah al-mutafarrid bil-ata'i wal-man' wahdahu. Wa annahu alladhi yarzuqul 'abda bisababin wa bila sabab. Allah lah yang memberikan rezeki kepadamu dengan sebab ataupun tanpa sebab. Tidak mesti harus melalui orang tersebut. Bahkan tidak mesti harus melalui orang. Melalui manusia. Bisa jadi tanpa melalui manusia. Tiba-tiba Allah kasih untukmu. Mungkin apa enggak mungkin? Hah? Mungkin. Ikhwan. Allah SWT kulli syai'in qadir. Entah kamu nyangkul di belakang nemu emas batangan, wallahu alam. Atau apalagi yang qadar Allah wa masya'a fa'al. Sangat mungkin saja terjadi. Tidak perlu berkait dengan yang seperti itu. Tidak dengan sebab ataupun dengan sebab. Tetapi disuruh untuk berusaha dan berupaya. Wa min haitsu la yahtasib, dan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jalan yang tidak disangka-sangka. Lam yumdah makhluqan ala rizqin. Jangan makhluk yang dipuji karena satu rizki. Wa la yadhummahu ala mana', dan jangan dicerca mereka karena mereka tidak memberi. Mereka memberi kadang-kadang karena mereka punya kelebihan. Tidak memberi mungkin karena mereka juga sedang susah. Kenapa marah-marah? Aneh manusia ini. Yang dhaiful yaqin kadang-kadang aneh. Orang enggak dikasih marah-marah apa haknya? Apa hak dia untuk marah? Tidak ada. Harta-harta saya enggak mau ngasih kamu gimana? Apa saya orang jahat? Zakat saya sudah keluar. Sedekah saya sudah keluar. Saya tidak mau ngasih. Ini khonidun a'azakumullah, kadang-kadang mereka ini aneh. Padahal semuanya biqada'illahi wa qadarih. Wa yufawwid amrahu ila Allah. Harusnya dia serahkan semua urusannya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'tamid alaihi fi umuri dinihi wa dunyahu. Harusnya dia bergantung pada Allah dalam segala urusannya. Apakah urusan agamanya ataupun urusan dunianya. Wa qad qarrara hadzal ma'na biqaulihi fil hadits. Dan telah ditetapkan makna ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dalam hadis, inna rizqallah la yajurruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Bahwa rizki Allah tidak bisa ditarik oleh ambisi seseorang yang ambisi, oleh usaha seorang yang semangat, tidak pula tertolak karena ketidaksukaan orang yang tidak suka. Ini enggak berkait. Orang yang berupaya, bersungguh-sungguh, ambisi, belum tentu dapat rezeki. Dan belum tentu dapat cukup. Sebaliknya, orang yang enggak suka, belum tentu pula, dia tidak dapat. Nah, kama qala ta'ala, ma yaftahullah linnasi min rahmatin, falamumsikalaha. Apa yang Allah bukakan dari rahmat Allah untuk seseorang, tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Wa may yumsik, dan apa yang Allah halangi, falamursilalahu min ba'dih, maka enggak akan ada yang bisa melepaskannya, memberikannya setelahnya. Wa huwal azizul hakim, dan Allah maha aziz, maha memiliki izzah kemuliaan, dan maha memiliki hikmah. Ayat ini dengan hadis itu sama. Maknanya, kalau apa yang Allah sudah bukakan dari rahmat, enggak akan ada yang bisa menghalangi. Dan siapa yang Allah halangi dari rahmat, enggak akan ada yang bisa memberi. Seperti hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Atau hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Walaupun manusia berkumpul seluruhnya bersepakat, ala an yanfa'uka la yanfa'uka bi syai'in. Walaupun manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, enggak akan bisa memberikan manfaat kecuali apa yang Allah takdirkan. Kalau mereka berkumpul bersatu padu untuk memberikan kejelekan kepadamu, kejelekan, enggak akan bisa mereka memberikan kejelekan kepada kamu kecuali apa yang sudah Allah takdirkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatish suhuf. Qala Syekhul Islam rahimahullah, al-yaqin yatadhamman al-yaqin fil qiyam bi amrillah وما وعد الله أهل طاعته ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. Yang namanya yakin mengandung beberapa perkara. Keyakinan mengandung keyakinan tentang al-qiyam bi amrillah, menegakkan perintah-perintah Allah dan apa yang Allah janjikan kepada orang yang taat. Apa yang Allah janjikan pada orang yang taat? Yakin. Pas akan Allah berikan janjinya. Ini keyakinan. Dan juga harus yakin pula, wa yatadamman al-yaqin biqadarillah. Harus yakin pula bahwa apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu, wa khalqihi, dan Allah menciptakan segala sesuatu, wa tajbirihi, dan Allah yang mengatur segala sesuatu. Keyakinan mengandung keyakinan ini semua. فَإِذَا أَرْضَيْتُمْ بِسُقْتِ اللَّهِ لَمْ تَكُنْ مُوْقِنًا لَا بِوَعْدِهِ وَلَا بِرِزْقِهِ. Siapa yang mencari keredoan manusia dengan kemurkaan Allah, berarti dia tidak yakin dengan janji Allah, itu satu. Dan tidak yakin dengan rizki Allah. Dikira rizki itu dari manusia, sehingga dia mencari itu manusia supaya dapat keuntungan. Itu satu. Yang kedua, dia tinggalkan agama, dia tinggalkan sunnah, dia tinggalkan din. Padahal dengan din, Allah menjanjikan sekian janji. Berarti dia juga gak yakin dengan janji-janji tadi. Taib. La yuqin au ghairu muqin. La biwa'adihi wa la birizqihi. Fa'innahu innama yahmil al-insan ala dhalik. Yang demikian karena bahwasanya manusia itu terbawa melakukan yang seperti itu karena imma mailun ila ma fi aidin nas, bisa jadi karena kecenderungan, keinginan apa yang ada di tangan mereka, tangan manusia. Ini pengen keuntungan. Fayatrukul qiyam fihim, maka dia tinggalkan kewajibannya terhadap mereka, yaitu menasehati mereka, mengingkari kemunkaran yang ada pada mereka, menyuruh mereka dengan ma'ruf, ditinggalkan seluruhnya. Limadha mailun ila ma fi aidin nas, karena kecenderungan apa yang ada pada manusia tersebut, pengen mendapatkan keuntungan dari tangan-tangan mereka. Lima yarjuhu minhum, karena apa yang mereka harapkan dari mereka. Wa imma, atau bisa jadi dha'fu tasdiqihi bima wa'adallah, atau bisa jadi kelemahan keyakinannya bahwa Allah akan berikan janjinya. Kalau saya perintahkan mereka yang pada yang ma'ruf dan saya cegah dari kemunkaran, jangan-jangan saya akan dibunuh, jangan-jangan saya akan diusir, jangan saya akan dijauhi, akan diboikot, jangan-jangan. Ini semua bayang-bayang dia yang menunjukkan kalau dia tidak yakin intansurullah yansurkum. Dia tidak yakin dengan janji Allah. Wa ma alaina, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, wa haqqan alaina nasrul mu'minin, wajib atasku menolong orang-orang mukmin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Tidak yakin dengan janji Allah sehingga takut. Kenapa tidak berpikir kalau diingatkan, ditegur, ditegakkan amar ma'ruf nungkar, jangan-jangan mereka masuk Islam semua, beriman semua, tinggalkan bid'ahnya, tinggalkan syiriknya, kemudian mereka jadi mukminin, kemudian negerinya jadi barokah. Kenapa kemungkinan yang itu disembunyikan atau tidak diingat? Saya bakal diusir, saya bakal begini, kok jelek seluruhnya? Tidak positive thinking, kata orang. Tidak berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak berbaik sangka? Mudah-mudahan Allah kasih hidayah mereka. Mudah-mudahan Allah dukung kami dalam dakwah kami. Mudah-mudahan Allah tegakkan kebenaran. Mudah-mudahan Allah jadikan. Berharaplah harapan-harapan baik pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah janji kalau engkau membela agama Allah, Allah akan bela kamu. Ini barakallahu fikum, berarti dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, cenderung keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari mereka. Karena mereka memiliki kekayaan, kedudukan, kemewahan, ila akhirnya. Atau yang kedua, tidak yakin kalau Allah akan menolong dia. Dua-duanya dha'fal yakin. Minan nasri wa ta'yidi wa thawab. Dia melupakan an-nasr yang Allah janjikan, wata'yid dukungan yang Allah janjikan, wasawa pahala yang Allah janjikan di dunia dan di akhirat. Mereka enggak ingat itu, melupakannya karena dha'fal yaqin. Fa innaka idza ardaita Allah, padahal kalau engkau membikin ridha Allah, nasaraka wa razaqaka wa kafaka mu'natahum wa athabaka thawaban jazila. Kalau engkau membuat ridha Allah, Allah akan menolongmu. Allah akan berikan rezeki padamu. Allah akan mendukungmu. Allah akan cukupi kamu. Allah akan berikan kehidupanmu tenteram. Allah akan berikan barakah. Ini semua janji Allah yang tertulis dalam Quran. Dan juga dalam hadis-hadis yang sahih. Wa irdahum bima yuskhutullah innama yakunu khawfan minhum wa raja'an lahum. Mencari ridho manusia dengan kemarahan Allah, sesungguhnya terjadi karena rasa takut dan rasa harap pada manusia, tidak kepada Allah SWT. Rasa takut dan rasa harap pada manusia. Imma takut pada mereka, takut dikucilkan, takut diusir, takut dibunuh, atau berharap dari mereka agar saya dapat sanjungan, agar saya dapat keuntungan, agar saya diangkat sebagai ini, sebagai itu. Wa dhalika min dha'fil yaqin. Itu semua menunjukkan kelemahan keyakinan. Wa idza lam yuqaddar laka ma tadhunnu annahum yaf'aluna ma'ak. Kalau ternyata tidak ditakdirkan untukmu apa yang kau harapkan, dan tidak selamat dari apa yang kau takuti, fal amru fi dhalika ila Allah, padahal urusannya kembalinya kepada Allah, bukan pada mereka. mulai kamu mencerca mereka. Mereka begini, mereka begitu. Ketika mereka bermaksiat, kamu masih bermudahana. Masih hahaha sama mereka. Ketika mereka berbuat zalim, kamu juga masih basa-basi dengan mereka. Masih bas-basa yubas bisu. Ya, basi. Masih kalimatnya, ya begitulah. Sesungguhnya gak boleh sih gak boleh, tapi boleh kok. Ya, ngono yang ngono, ani ngocong ngono. Ya, gak jelas. Ya. Tapi giliran kamu harapkan dari mereka tadi ternyata tidak dapat. Kamu basa-basi di pertama kali. Kamu hae di kedua kali. Kamu bersikap plin-plan di ketiga kali, keempat kali, kelima kali. Karena harapan-harapan. Soh? Karena harapan-harapan dunia. Ternyata harapan dunianya tidak dapat. Saat itu mulai marah. Dasar mereka begini. Dasar mereka itu ahlul ahwa. Wah, sekarang mentahdir mereka ini. Gak dapat pahala. Kenapa gak dapat pahala? Niatnya bukan karena kamu ingkar munkar sekarang. Sudah lain. Karena engkau mencerca mereka, karena engkau tidak mendapatkan keuntungan dari mereka. Lihat ikhwan ibn a'azakullah. Innamal a'malu bin niyat. Pernah dengar kisah? Sudah lewat waktunya. Kisah-kisah yang benar, bukan kisah yang batil. Kisah yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat. Tukang kayu yang ingin menebang pohon yang dijadikan tempat kesyirikan. Wallahi, saya akan tebang pohon itu yang membuat manusia jadi musyrikin. Yang menyebabkan manusia jadi menyekutukan Allah. Marahkan Allah Ta'ala. Dia parani pohon itu tersebut, dihalangi oleh syaitan. Dia berkelahi dengan syaitan, menang. Tapi lelah. Enggak mampu lagi untuk menebang pohon. Dia pulang ke rumahnya. Ya. Begitu sehat kembali, berangkat lagi untuk menebang pohon tersadi karena membuat kesyirikan dan menyebabkan manusia jadi sesat. Kedua kali dihalangi pula. Kembali begitu lagi, berkelahi lagi, menang lagi, sampai pulang lagi. Sampai yang ketiga kali, syaitan tidak lagi melawannya, mengatakan, kamu jangan menebang pohon ini. Kamu akan dapati di bawah bantalmu emas atau dua koin emas. Kamu berdusta. Saya tidak percaya. Buktikan besok. Buktikan besoknya. Bangun tidur, ada emas. Besoknya lagi, ada emas. Dua keping lagi. Besoknya lagi, ada lagi dua keping lagi. Sampai berhenti. Gak ada emas tadi. Oh, kurang ajar. Benar saya bilang tadi. Ya. Ini kurang ajar ini orang. Atau setan ini. Dia berangkat. Berantem lagi sama setan tadi. Kalah. Ya. Mengapa? Marah yang sekarang. Bukan marah karena Allah SWT. Bukan karena masalah. Syirikan. Marahnya karena dia tidak mendapatkan keuntungan dua koin emas tadi. Dari bawah wisadahnya. Barakallahu fikum. Nafsi bisa terkader barakallahu fikum subhanallahi walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.